Mitra bisnis dalam tulisan di website koran internet yang bertajuk Skandal Bank Century, mengapa begitu banyak menimbulkan keresahan dan kemarahan? Kwik Yan Gi memaparkan secara padat dan terperinci berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kasus Bank Century. Menurut Kwik Yan Gi, sejak awal pendirian Bank Century, berbagai pelanggaran telah terjadi, sehingga tiga bank rusak bisa dimerger menjadi Bank Century. Selain itu, proses penentuan dampak sistemik kasus Bank Century yang didasari oleh faktor psikologis dalam rapat Dewan Gubernur pada tanggal 20 November 2008 ternyata tidak bisa dikuantifikasi, bahkan tidak ada dalam MOU Perbankan Internasional. Untuk membahas seperti apa pemaparan Kwik Yan Gi atas kondisi ini, segera kita akan berbincang dengan Kwik Yan Gi. Pak Kwik, data BPK dan hasil penyidikan pansus DPR memang positif mengkonfirmasi bahwa Bank Century sudah bermasalah sejak awal berdirinya. Mengingat Century adalah hasil merger dari Bank CIC, Bank Pico, dan Bank Danpak yang diketahui bermasalah. Lantas apakah ini juga Bapak ungkap dalam tulisan terbaru di koran internet, Pak? Betul. Ini kan CIC. CIC itu kan sangat buruk reputasinya di masyarakat. Begitu juga Bank Pico dan Pak juga. Lalu merger saja sudah melanggar peraturan. Itu semua pelanggarannya seperti apa itu diperinci sekali oleh BPK. Pertama, mergernya kan didahului dengan akuisisi oleh Cinkara Limited yang kedudukannya di Bahama. Itu waktu akuisisi itu melanggar peraturan, didiamkan. Nah, dapat izin prinsip, lalu izin beneran, lalu merger dikasih izin lagi dengan penuh pelanggaran lagi. Selain itu di koran internet, Bapak juga menyoroti tentang penentuan dampak sistemik dari masalah Bank Century. Seperti apa paparannya Pak Kwik? Itu kan kalau bank mesti ada peraturan internasionalnya, seperti misalnya CAR, itu kan kesepakatan dengan Bank for International Settlement di Basel. Nah, ini di dalam hal sistemik atau tidak, itu ada yang namanya Memorandum of Understanding on Cooperation between the Financial Supervisory Authorities, Central Banks, and Finance Ministries of the European Union on Cross-Border Financial Stability tanggal 1 Juni 2008. Nah, di situ mengatakan bahwa sistemik atau tidak itu ada empat ukuran. Dampaknya kepada pasar keuangan, dampaknya kepada institusi keuangan, dampaknya kepada sistem pembayaran, dampaknya kepada sektor yield. Persentasinya itu nggak ada artinya. 0,0,0, semuanya tidak berarti. Sehingga dampaknya low to medium. Jadi tidak sistemik. Nah, sistemiknya di mana? BI mengatakan kalau dilihat unsur psikologisnya jadi sistemiknya. Lah unsur psikologis tidak ada kok dalam MOU. Jadi pernyataan beberapa kalangan yang menyebut masalah Bank Century sangat di luar logika memang betul ya Pak Kwik? Iya betul. Urusannya sudah bukan logika lagi. Urusannya sudah urusan pokoknya sistemik. Mesti rusaknya. Harus dibelot at any cost. Mau apa? Saya yang punya kuasa. Itu kan ngomongnya. Demikian Kwik Yan Gi. Saya Dinda Natasha.